qada dan qadar. Bahkan di sebagian buku-buku kamus bahasa Arab juga disebutkan, misal di Qamus Al-Muhit Fairuz Abadi menyatakan makna dari qada adalah qadar. Ya, dan para ulama kita sebagiannya juga menyamakan demikian. Semisal Syekh Ibn Baz rahimahullah taala menyatakan qada dan qadar adalah sesuatu yang sama. Bahkan dia disebut sebagai muradif atau sinonim. Ya, jadi ketika antum ditanya apa perbedaan qada dan qadar, antum jawab sama, itu tidak masalah. Ya, dan juga ada sebagian ulama yang merinci. Yang merinci maksudnya gimana? Maksudnya ada perbedaan antara qada dan qadar. Ya, ada yang menyatakan qada itu pada masa azali. Pada masa, nah ini sebagian ulama merincinya demikian. Ada sebagian ulama menyamakan. Intinya kita wajib beriman pada takdir. Dan beriman pada takdir wajib dengan 4 tahapan. Ini, wajib mengilmui ilmu Allah. Wajib mengimani ilmu Allah. Yang kedua apa? Kitabah, penulisan takdir. Yang ketiga apa? Al-Khalq, yaitu penciptaan. Atau yang ketiga adalah masyiah, kehendak Allah. Yang keempat apa? Al-Khalq, penciptaan. Maksudnya apa? Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Maksudnya apa? Maksudnya kita imani semua yang terjadi, yang sebelum, yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, yang tidak terjadi, jika itu terjadi, itu semua telah Allah ketahui. Ini wajib kita ilmui. Apa? Wajib kita imani. Siapa yang mengingkari ilmu Allah seperti ini, maka kesepakatan para ulama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan kalangan Qadariyah yang semacam ini, kata Ibnu Taimiyah di Al-Wasitiyah, itu sudah punah. Nah, Qadariyah yang nyisa-nyisanya itu, mereka yang mengimani ilmu Allah akan semua yang telah, sedang, dan akan terjadi. Namun mereka hanya mengingkari masalah penciptaan, Al-Khalq. Nah, yang kedua, masalah kitabah. Kita imani bahwa semua yang terjadi, yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu sudah Allah catat di takdir, di Lauhul Mahfuz. Di lauh mahfud. Apa maksudnya lauh? Lembaran. Mahfud, terjaga. Terjaga dari apa? Dari dua hal. Dari adanya revisi, perubahan, ya. Mahfud, ani taghyir, terjaga dari perubahan. Yang kedua, terjaga dari diketahui oleh makhluk. Jadi ini semua adalah ilmu yang hanya Allah yang ketahui. Ini kita imani. Setelah kita imani ilmu Allah pada takdir, kitabah penulisan takdir. Yang ketiga, masyiah. Maksudnya apa? Masyiah, kehendak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita imani semua yang telah, sedang, dan akan terjadi, itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukminnya, orang yang beriman, kafirnya orang-orang kafir, itu sesuai dengan kehendak Allah. Kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab, berimannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu semua telah Allah kehendaki. Namun dalam bab masyiah, ya, dalam bab iradah, kehendak, keinginan Allah, antum harus pahami bahwa Allah memiliki dua iradah. Ya, walillahi iradatan. Allah memiliki dua kehendak. Kehendak apa yang pertama? Ya, iradah syar'iyah. Yang kedua, iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, kehendak Allah, atau para ulama menamakan dengan iradah mahabbah. Kehendak Allah atas segala hal yang Allah cintai. Atas segala hal yang Allah sukai. Yang Allah syariatkan. Allah menghendaki Musa beriman. Allah menghendaki Fir'aun juga beriman. Ya. Allah menghendaki Umar bin Khattab beriman. Allah menghendaki juga Abu Jahal beriman. Paham gak sini? Ya. Nah, namanya iradah syar'iyah, ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Allah menghendaki Fir'aun beriman, nyatanya beriman gak Fir'aun? Enggak. Nah, iradah yang kedua, iradah kauniyah, atau disebut iradah qadariyah. Kehendak Allah atas segala hal yang pasti terjadi. Kafirnya Fir'aun, berimannya Musa, kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab, berimannya Umar bin Khattab. Ya. Kafirnya Abu Talib, berimannya Wahsy yang membunuh Hamzah. Itu pasti terjadi. Allah menghendaki demikian. Paham gak sini? Nah, jangan sampai gak paham. Ini pintu untuk memahami bab takdir ini. Paham akan iradah masyiah Allah. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Berarti iradah apa ini? Iradah syariah. Iradah kauniyah kena enggak Fir'aun beriman? Enggak. Allah menghendaki Umar bin Khattab beriman. Iradah apa ini? Syariah dan kauniyah. Allah menghendaki kafirnya Abu Bakar. Iradah apa ini? Enggak ada. Enggak ada iradah syariah, enggak ada iradah kauniyah. Karena kenapa? Pertama, Allah tidak menghendaki Abu Bakar kafir. Bahkan dalam iradah syariah, iblis pun Allah kehendaki agar dia beriman. Ketika iblis enggak mau sujud pada Adam, Allah tanya, "Ya iblis, mamanaka antas juda lima khalaqtu biyadaya?" Ya. Allah kehendaki. Wallahu yadu ila dari salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada jalan keselamatan. Ya. Allah menghendaki semua. Semua baik. Ya. Allah menghendaki semua. Allah tunjukkan jalan ini baik, ini jalan buruk. Wa hadainahu najdain. Allah kasih tahu. Bahkan Allah ajarkan kita doa ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tahu, Allah beritahukan kepada kita kisah ini, kisah itu. Ya. Nah, enggak mungkin Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Iradah kauniyah sesuai enggak dengan realita? Enggak ada. Abu Bakar mati dalam keadaan beriman. Bahkan oleh orang yang paling beriman setelah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nabi dan rasul. Ya. Yang paling kuat imannya adalah Abu Bakar. Harus bisa dipahami sini ya. Yang keempat, mengimani apa? Khalq, penciptaan. Maksudnya apa? Kita imani semua yang terjadi kebaikan, keburukan dan seterusnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Ya, diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka perbuatan kita pun juga ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keburukan enggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Ketika ada orang maksiat, ini diciptakan oleh Allah, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada manusia kudrah, kemampuan untuk menolak keburukan yang dilakukan. Ikhtiar, dia bisa memilih. Ya, manusia diberikan iradah. Manusia itu bukan robot. Allah kasih. Walaupun manusia diberikan iradah, diberikan ikhtiar, diberikan kudrah, kekuatan, kemampuan untuk mau melakukan kebaikan, menolak melakukan kebaikan, namun manusia gak bisa menentukan sendiri. Semuanya juga telah ditentukan oleh Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Ya. Kalau gitu bersandar aja kita mentakdirkan. Allah ciptakan semua keburukan, iya, tapi enggak boleh disandarkan pada Allah. Dan kita enggak boleh berhujjah berdalil dengan takdir atas keburukan. Ya, kamu dulu maksiat, ya takdir Allah. Enggak boleh, qadar Allah, enggak bisa. Enggak boleh demikian. Ya. Disandarkan kepada Allah, kepada kebaikan aja. Makanya boleh penceramah mengatakan yang baik dari Allah, yang keliru dari saya pribadi. Boleh. Yang keliru dari saya pribadi. Dari setan. Apakah ini orang qadariyah? Enggak. Dia mengimani semua itu dari Allah. Namun keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ya. Allah takdirkan yang baik dan yang buruk. Perlu diperhatikan, takdir ketika Allah mentakdirkan itu perbuatan Allah. Takdirkan berarti fi'lullah ya. Fi'lun min af'alillah, berarti perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah semuanya penuh hikmah. Perbuatan Allah semuanya kebaikan. Berarti apa yang buruk dari takdir? Yaitu al-maqdur, yang ditakdirkan. Takdirnya baik semua. Al-maqdur yang ditakdirkan, baru ada yang baik, ada yang buruk. Takdir fi'lun min af'alillah, perbuatan Allah. Nah, ini dijelaskan di buku-buku akidah dasar ya, semisal di Syarah Al-Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Ya, ini mukadimah sedikit mengenai pembahasan takdir sebelum kita masuk kepada pembahasan apa perbedaan qada dan qadar. Tadi saya sudah sebutkan, ini permasalahan yang tidak terlalu urgen. Yang urgen itu adalah antum imani takdir dengan 4 tahapan tadi. Dan antum imani bahwa Allah memiliki 2 iradah. Itu yang penting. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Karena kalau antum bilang takdir sama qada sama aja, enggak masalah. Itu juga sesuai dengan penjelasan bahasa Arab dijelaskan oleh Fairuz Abadi dalam Qomus Al-Muhit. Syekh bin Baz juga menjelaskan demikian. Yang penting tadi. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mal farq bainal qadari wal qada? Qala al-qadar fil asli masdaru qadara. Qadar aslinya adalah masdar dari qadara. Tsumma stu'mila fil taqdim alladhi huwa at-tafsil wa at-tabyin. Ya. Lalu dia digunakan kepada makna fit takdir. Ya, dalam masalah takdir. Yang mana dia adalah tafsil perincian atau tabyin penjelasan. Wastu'mila aidan ba'dal ghalabah fi taqdirillahi lil kainati qabla hudusiha. Ya, kemudian dia digunakan juga untuk makna takdir Allah bagi seluruh alam. Ya, bagi seluruh alam semesta ini qabla wujudiha, sebelum terjadinya kejadian tersebut. Ini takdir secara bahasa. Wa amal qada fa qad istu'mila fil hukmil qauni. Adapun qada digunakan untuk hukum qauni, kejadian di alam semesta ini. Bi jarayanil aqdar wa ma kutiba fil kutub al-ula. Ya. Semisal dengan terjadinya ya jarayanil aqdar. Ya, dengan berlangsungnya takdir-takdir. Wa ma kutiba fil hukum. Ya, fil kutub al-ula. Ya, dan yang segala hal yang tertulis di kitab-kitab terdahulu. Waqad yutlaqu, terkadang juga bisa diartikan secara itlak, secara mutlak, hada 'alal qadar alladhi huwa at-tafsil wa at-tamyiz. Terkadang qada juga bisa diartikan sama dengan qadar, juga bisa diartikan dengan qada, yang maksudnya ya perincian atau pembedaan. Wa yutlaqul qadar aidan 'alal qada alladhi huwa al-hukmul qauni biwuqu'il muqaddarati. Ya, qadar juga terkadang diartikan sama dengan qada, yang maksudnya hukum qauni. Ya, dengan terjadinya segala sesuatu yang sudah muqaddarat, sudah ditentukan. Ya. Nah, makanya Syekh bin Baz mengatakan qada ya sinonimnya qadar. Walau ulama ada yang membedakan. Ya, membedakan unda qada itu lebih dahulu, dia di azali. Segala yang itu sudah Allah tentukan. Ya. Nanti ya, perinciannya di takdir, di qadar. Ada ulama yang membedakan demikian. Ya. Termasuk Syekh Al-Utsaimin kalau enggak salah membedakan ya antara qada dan qadar ini. Ya. Ya. Jadi kalaupun dibedakan begini, kalau disebutkan satu terpisah, ini lagi ngomong, ini telah ditentukan di qada Allah, maknanya adalah takdir juga. Tapi kalau disebut berbarengan antara qada dan qadar, berarti maknanya punya sendiri-sendiri. Itu kalau disebutkan ya, ini setelah Allah qadakan, berarti maknanya Allah telah qadarkan juga, takdirkan. Tapi kalau dibarengi ya, ini telah Allah tentukan dalam qada dan qadar Allah, berarti maknanya sendiri-sendiri. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya. Kalau Syekh bin Bas tadi maknanya mengatakan sama. Ya. Qala. Mana lagi tadi? Ya. Wa yutlaqul qada 'ala al-hukmi ad-dini asy-syar'i. Qada juga dapat diartikan sebagai hukum agama yang syar'i, syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kemudian mereka tidak merasa dongkol, merasa berat hati ya, terhadap keputusan, mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan. Ya. Ini kan ayat la yuminun. Ya. Apa namanya? Fala wa rabbika la yuminun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita. Usallimu taslima. Demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai juri pembuat keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Ya, dan mereka tidak merasa berat, tidak, dan mereka tidak mendapati pada diri mereka keberatan atas perkara yang engkau putuskan. Nah, ini terkadang maknanya demikian qada. Ya, makanya kata Syekh di sini, wa itlaqu aidan al-qadar apa namanya? Alal hukmi ad-dini asy-syar'i, atas hukum agama secara syar'i. Wa itlaqul qada alal faraghi wat tamami. Ya, qada ya. Dan qadar juga apa? Qada juga bisa diartikan alal faragh, kepada sesuatu yang telah selesai. Wat tamam, yang telah sempurna urusannya. Semisal firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatus salatu. Ya. Ya, fa idza qudiyatus salatu. Apabila salat telah selesai. Salat Jumat sudah selesai, baru bersebaran lagi ke muka bumi. Dagang lagi silakan. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, ya, wa darul bai', tinggalkanlah jual beli, maupun jualan peci sekalipun. Ya, tinggalkanlah jual beli. Taib, itu maknanya. Wa itlaqu ala nafsil fi'li. Qada juga bisa diartikan makna fi'il itu sendiri. Ya, faqdi ma anta qadin. Faqdi ma anta qadin. Maka buatlah keputusan apa yang engkau putuskan. Faqdi, ikdi itu kan fi'il amr dari qada yaqdi. Ya. Qadin isim fa'il dari qada yaqdi. Qada fa huwa qadin gitu. Nah, terkadang ya, qada maknanya fi'il itu sendiri. Faqdi ma anta qadin. Nah, buatlah keputusan apa yang engkau buat keputusannya. Apa yang kau putuskan, silakan kau buat. Wa yutlaqu 'alal i'lan wa taqaddum bil khair. Ya. Juga bisa dimaknai secara mutlak, makna dari qada adalah i'lan, pengumuman, wa taqaddum bil khair. Ya. Dan menyampaikan wa taqaddum bil khabar, afwan. Wa taqaddum bil khabar, dan menyampaikan sebuah khabar, berita. Wa qadaina ila bani Israil. Wa qadaina. Dan kami telah mengqadak bani Israil, maksudnya apa? Mengabarkan kepada bani Israil. Wa yutlaqu 'alal maut, terkadang juga dimaknai qadak maut, kematian. Wa minhu qauluhum qada fulanun. Ya, di antara ucapan mereka orang-orang Arab kalau mereka mengatakan qada si fulan. Berarti apa? Si fulan mati. Ya, ai mata. Qala ta'ala wa nadaw ya maliku liqdi 'alaina rabbuk. Ya, wa nadaw, dan mereka menyeru penduduk neraka, orang-orang kafir. Ya maliku, wahai Malik, malaikat penjaga neraka, kata mereka. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, Ya biarlah Rabbmu mematikan kami saja, kami ini tersiksa. Hidup enggak, mati enggak. Udah hidup, disiksa, sampai mati, dihidupin lagi. Begitu terus. Liak di alaina Rabbuk. Liak di. Kodokkan saja. Ya, kodokkan saja. Rabbmu kodokkan saja kepada diri kami. Maksudnya apa? Matikan saja kami. Ya. Wa yutlaku ala wujudil adab. Qala ta'ala wa qudiyal amru. Kodok juga diartikan adanya azab, siksaan, sebagaimana firman Allah, wa qudiyal amru. Ya, hukuman telah diputuskan. Ya. Wa yutlaqu ala tamakkuni minasyai wa tamamih. Ya. Atau juga bisa dimaknai ala tamakkuni minasyai, menetapnya sesuatu, wa tamamihi, dan kesempurnaannya. Ini diantara makna qada secara bahasa. Semisal firman Allah, wala ta'jal bil Qur'an min qablu ayyuqda ilaika wahyuh. Ya. Wala ta'jal bil Qur'an, jangan tergesa-gesa membaca Al-Qur'an. Min qablu ayyuqda ilaika wahyuh. Ya. Sebelum disempurnakan wahyunya kepada engkau. Wa yutlaqu 'alal fasli wal hukmi. Juga bisa diartikan qada adalah al-fasl, penentuan, wal hukum, atau hukum, keputusan. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan telah diputuskan di antara mereka dengan kebenaran. Wa yutlaqu 'alal khalqi, qada juga bisa dimaknai penciptaan. Semisal firman Allah, muqaddahunna sab'a samawatin, dan Allah menciptakan itu semua, menciptakannya menjadi, menciptakan langit-langit menjadi tujuh langit, tujuh lapis langit. Wa yutlaqu 'alal hukmi ka qaulihi ta'ala wa kana amran madiyan. Bisa juga dimaknai qada itu adalah al-hukm. Al-hatmi, kepastian. Dan wa kana amran, dan itu adalah perkara yang perkara maqdiyan, yang telah diputuskan. Wa yutlaqu 'alal amri ad-dini, juga bisa dimaknai perintah dalam agama. Wa amara alla ta'budu illa iyyah. Mobil ya. Amara, dan Allah amara telah memerintahkan alla ta'budu, agar jangan kalian tidaklah beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Taib. Wa yutlaqu 'alal bulughi wal ala bulugin hajati wa minhu wa qada itu watari. Nah, qada juga bisa diartikan hajat. Ya, hajat. Wa minhu, misalkan dikatakan qada itu watari. Aku telah sampai kepada hajatku, kepada tujuanku. Tolong tutup Herwin. Ya. Uitlaku ala ilzamil khosmain bil hukum. Di antaranya juga adanya ilzam, pengharusan kepada, ya, khosmain, kepada dua orang yang sedang berselisih dengan hukum untuk menerima sebuah keputusan. Ya. Uitlaku bimaknal ada, dan juga bisa qada itu dimaknai maknanya mana ada, makna telah menunaikan. Ya. Fa idza qadaita manasikakum, fa idza qadaita, apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian. Wal qada fil kulli masdarun. Ya, qada secara keseluruhan dia adalah masdar. Ya. Waqtada al amru al wujubah. Ya, akhirnya ya, amar berubah menjadi wajib. Dalla alaih. Ya. Dan menunjukkan hal itu. Wal iqtida' huwa al-ilmu bi kaifiyati nazmi sighati wa qawluhum la aqdi siwa al-ajaba qala asma'i yabqa wala yanqadi wala yanqadi. Ya. Qada juga bisa dimaknai fil kull, secara keseluruhan, totalitas. Ya. afwan. Wal qada fil kulli, qada secara keseluruhan tadi masdarun, dia adalah masdar. Waqtada al amru al wujubah. Ya. Yaitu berarti konteksnya berarti perintah itu adalah wajib. Ya, berarti menunjukkan wadalla alaih, dan dia menunjukkan ke halnya, kepada hal tersebut. Wal iqtida, wal iqtida huwa al ilmu bi kaifiyati nadmi sighati. Ya. Dan iqtida ialah ilmu mengenai tata cara penyusunan suatu ungkapan. Ya, nazmi sighah. Wa qauluhum la aqdi. Apa tuh di antum tulisannya? Di saya tulis kok cetakannya kayak itu hilang. Hah? La aqdi minhu. Minhu al-ajab. La aqdi minhu al-ajab. Tidak henti-hentinya aku takjub. Ya. Qala al-Asma'i yabqa wa la yanqadi. Maksudnya terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, ini sedikit tentang qada dan qadar. Yang penting di prolog itu yang penting tadi yang telah kita sebutkan. Berikutnya. Halil qadaru fil khairi wasyarri 'alal umumi jami'an minallahi am la? Apakah qadar dalam kebaikan maupun keburukan secara umum keseluruhannya dari Allah atau tidak? Tadi sudah saya sebutkan. Beda antara takdir dan maqdur. Kalau maqdur yang ditakdirkan. Kalau takdir itu perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah itu pasti terpuji. Sementara yang ditakdirkan ada yang terpuji, ada yang tercela. Kafirnya iblis, itu diciptakan Allah enggak? Ciptakan. Terpuji enggak? Enggak. Harus dibedakan antara takdir dan maqdur. Maka kalau Nabi SAW menyebutkan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk, itu berarti yang ditakdirkan. Kita iman itu semua dari Allah. Ya. Nah, apakah qadar pada kebaikan maupun keburukan secara umum keseluruhannya dari Allah? Tadi sudah kita senangkan juga contoh ada ucapan dari penceramah yang mengatakan yang benar ya Allah, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan. Ini ungkapan ini tepat. Kenapa? Karena dia tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Qala al-qadaru fil khairi wasyarri 'alal umum. Qadar baik dari aspek kebaikan maupun keburukan semuluruhnya adalah ya wasyar 'alal umum. Itu berdasarkan berlaku secara umum aja. Fa'an Aliyin dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala kunna fi janazatin. Ya, kami dahulu pernah mengiringi jenazah fi baqi, di baqi. Ya. Fi baqi al-Gorgot. Ya, pemakaman baqi Gorgot. Baik. Kemudian fa'ata Rasulullah SAW faqa'ada fa'aqadna hawlahu wa ma'ahu. Maka Rasulullah SAW datang, ya, beliau hadir dan kami pun duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau, ya, di samping beliau. Ya. Wa ma'ahu mikhsarahu. Fakannas fanakkasa faja'ala baina yankutu bimikhsaratihi. Ya. Kemudian kata beliau, ya, maka fa'ata Rasulullah, maka fa'aqadna hawlah. Rasulullah SAW datang, ya, Rasulullah SAW datang dan kami, beliau pun duduk, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhsarah, dan beliau waktu itu bersama membawa tongkat kecil. Fanakasa faja'ala yankutu bimikh sorotih. Ya, beliau membawa tongkat kecil, beliau menundukkan kepalanya dan memukulkan tongkat tersebut ke tanah. Ya, faja'ala yankutu bimikh sorotih. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanataha, ya, makanaha fil jannati wan na'ar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun dari kalian ataupun setiap jiwa yang Allah hidupkan kecuali Allah telah menuliskan tempatnya di surga atau di neraka. Ya. Wa illa qad kutiba, ya, qad kutiba syaqiyatan aw am sa'idatan. Ya. Setelah itu kata Nabi SAW, illa qad kutiba syaqiyatan aw sa'idatan, melainkan dia telah dicatat, ditulis apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Faqala, maka beliau berkata, ya, sahabat yang meriwayatkan, faqala rajul, ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nadaul amal, wahai Rasulullah, mengapa kita tidak pasrah aja dengan amal, dengan apa namanya, dengan apa yang telah ditakdirkan, dituliskan kepada kita. Ya udah, kita nadaul amal, kita udah meninggalkan amalnya, mau ngapain beramal juga gitu. Faqala mangkana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memang dituliskan termasuk, ditakdirkan termasuk sebagai orang yang sa'adah, ya, bahagia, ya, maka ia akan mengamalkan amalan orang-orang yang berbahagia. Taib. Wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Siapa yang ditakdirkan menjadi orang yang celaka di neraka, dia akan menempuh jalan, mengamalkan jalan orang-orang, amalan orang-orang yang ahlu neraka, ahlu syaqawah, orang-orang yang sengsara. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat, fa amma man atawa taqwa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil usra. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra. Ini tadi sudah ayatnya, ya. Wa bil hadis, dalam hadis yang lain disebutkan, i'malu fa kullun muyassarun, beramalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan, ya. Amma ahlu syaqawah fasayassaruna li amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang celaka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang yang celaka. Wa amma ahlus sa'adah fasayassaruna li amali ahli sa'adah. Orang yang bahagia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang yang bahagia. Tsumma qara'a fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna al-ayatani. Kemudian beliau membacakan ayat lagi tadi. Tayyib, barakallah. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Ini penting, ya. Tadi yang penting itu menurut saya dalam pembahasan takdir ini yang dasar tadi, ya. Di prolog. Beriman akan empat hal: ilmu Allah, kitabah, masyiah, maut. Dan masalah masyiah, Allah punya dua berapa? Dua masyiah atau dua iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Baik. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya ialah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini dia. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menentukan, menetapkan. Alla ta'budu, ini nafyun. Janganlah kalian beribadah, ini seperti mana la ilaha illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Illallah. Illa, ya, dan firman Allah alla ta'budu fihi makna la ilaha, wa qawlu illa iyyah fihi makna illallah. Ya, ini sebenarnya ayatnya banyak yang terkait makna la ilaha illallah. Pama yakfur bi tagut wa yu'min billah, gitu. Siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu tagut. beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Nah, itu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahkan pada Allah isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a nafyun. Itu la ilaha illallah. Ya. Ma huwa tauhid alladhi faradahu Allahu ala ibadihi qabla sholati wa shaumi. Ya. Kata beliau, apa itu tauhid yang Allah wajibkan atas setiap hamba sebelum diwajibkan sholat, sebelum diwajibkan puasa? Tauhid apa? Al-jawab huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhid ibadah. Yaitu mengesakan Allah dalam ibadah kita yakini. Fala tad'u illallaha wahdahu la syarikalah. Maka janganlah kalian berdoa menyeru kecuali kepada Allah, Allah semata yang tiada sekutu baginya. La tad'u an-nabiyya wala ghairah. Jangan kalian berdoa kepada nabi maupun selainnya. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada sesuatu apapun di samping beribadah kepada Allah. Kita sisain buat khataman kali ya. Pekan depan. Ya, buat khataman pekan depan kita sisain. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.